الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله وسلم على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخوان، ini kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari dan siapa penulisnya? Kitab Sahih Bukhari, siapa penulisnya? Al-Imam Al-Bukhari. Tidak ada seorang pun yang menyandarkan, yang mengaku bahwa itu karyanya selain karya Bukhari. Ada tidak? Sepanjang sejarah, ya, yani, Al-Imam Al-Bukhari hidup di abad keberapa? Ketiga Hijriyah. Ya, sampai abad ke-15. Tidak ada seorang pun yang mengakui bahwa itu karyanya. Padahal dahulu belum ada hak cipta, belum ada percetakan. Mereka mengimlakkan tahdits dan kemudian menyalin naskahnya dengan penuh apa? Amanat ilmiah, jujur. Begitu juga kitab-kitab yang lain. Dan perkataan para sahabat, perkataan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Muawiyah radhiyallahu anhum jami'an, tidak ada yang mengakui bahwa itu adalah perkataannya. Sebab kalau tidak, maka dari mana kita tahu itu perkataan fulan, perkataan fulan? Ini keistimewaan atau kekhususan yang ada pada Islam, jujur dan amanah ilmiah. Lihat seluruh kitab tersandar kepada penulisnya. Tidak ada seorang pun yang mengakui bahwa itu karyanya, itu perkataan dia. Gak ada. Kalau ada, maka dia dijarah sebagai sariqatul hadis, pencuri hadis. Maka tentu ini jarah yang dalam sekali, yang membuat orang itu cacat seumur hidupnya. Dan riwayatnya tidak akan pernah diterima. Dan dia hadisnya dhaifun jiddan. antara palsu, maudhu, sampai dhaifun jiddan. Tidak mungkin hanya dhaif. Beredar di antara kepalsuan dan sangat lemah. Ini sariqul hadis. Ya? Jadi Islam tegak dengan as-sidqu dan amanah ilmiah. Karena Nabi mereka telah menjelaskan apa? Ayatul munafiq salas. Pertama, idza haddatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana. Oleh karena itu, di dalam Islam, dalam meriwayatkan perkataan, lisan dan tulisan, itu sangat amanah sekali. Ini perkataan fulan. Dia tidak menyandarkan kepada perkataannya. Kalau dia menyandarkan kepada perkataannya dan dia tidak pulangkan kepada orang yang berbicara, maka ini besar masalahnya. Saya ambil contoh kisah Abul Fadl Muhammad bin Tahir al-Maqdisi yang wafat pada tahun 507 Hijriah. Dia menulis kitab tentang rihlahnya ke berbagai negeri. Di antaranya dia berkata, aku pernah mendengar sami'tu Abul Hasan Idris ibnu Hamzah al-Faqih al-Ramli bimarwi yaqul. Aku pernah mendengar Abul Hasan Idris bin Hamzah al-Faqih Ar-Ramli di negeri atau daerah Marwi, daerah Khurasan. Yaqul, ya, berkata, lamma dakhaltu Baghdad, ketika saya memasuki kota Baghdad, washtagaltu bid-darsi, aku pun menyibukkan diri dengan pelajaran, belajar fi halqati Syekh Abi Ishaq Asy-Syirazi, Syirazi atau Syirazi. Saya menyibukkan diri, aku menyibukkan diri di halqah Asy-Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi atau Asy-Syirazi. Pada suatu hari dakhala alayya fi ba'dil ayyam, pada satu hari dia masuk menemuiku, fara'a fi baiti shay'an mimma allaqtuhu al-shaykh abil fathi nasr ibn ibrahim. Lalu dia melihat di rumahku sesuatu yang sesuatu ta'likku, ta'lik catatan, ta'likku dari Syekh Abu Fathi yang namanya Nasr Ibn Ibrahim. Faqala, maka Syekh Abu Ishaq, hadha kalami, ini perkataan saya, wa minni allaqtahu, dan dariku sebenarnya engkau memberikan ta'lik, bukan dari Syekh Abul Fathi. Fakultu, kata Syekh Abul Hasan, hadha ta'likuna an syekhina, an syekhina Abil Fathi Nasr, ini ta'lik kami dari Syekh, dari guru kami Abul Fathi Nasr. Fa'ajaba bihi, Maka Syekh Abu Ishaq heran. Waqala lam akun azunnu annahu bihadihi darajati. Saya enggak kira kok sampai begitu dia. Yakni mengambil perkataan dia, itu dia. Lihat adab, lihat amanah ilmiah, lihat as-sidqu dalam Islam. Yakni tidak boleh seseorang dia, yakni Syekh Abdul Hasan, kata Syekh Abdul Fadl Al-Maqdisi dalam rihalanya, ketika dia mendengar di satu daerah, apa namanya, di Khurasan, dia duduk di halqah Syekh Abu Ishaq Al-Syirazi. Lalu Syekh Abu Ishaq pada satu hari masuk ke rumahnya dan dia melihat ta'liqnya, catatan. Yang saya catat dari Syekh Abu Fathi, namanya Nasir bin Ibrahim, langsung dia berkata, "Hadza kalami." Yang kau catat ini sebetulnya perkataanku. Dia ngambil dariku, tapi dia tidak sandarkan kepada aku. Ya subhanallah. Ini sama-sama masyayikh. Sehingga dia raheran fa'ajaba bihi. Jadi dia berkata, lam akun azunnu annahu bihadihi daraja. Saya heran, saya enggak kira dia kok derajatnya seperti ini, turun rendah gitu. Yani mengambil perkataan, yang kau ta'liq adalah dariku. Ini contoh yang besar, baik sekali, karena dari masyayikh. Begitulah dalam Islam, as-sidqu, dan menegakkan amanah ilminya. Oleh karena itu, setiap perkataan orang sampai kepada kita sesuai dengan orang yang mengatakannya. Kalau tidak ada as-sidqu, kejujuran dan amanah ilmiah, maka orang akan menyandarkan perkataan Ibnu Mas'ud, perkataan dia, perkataan Abu Hurairah, perkataan dia, kitab Sahih Bukhari, kitab saya. Ini kelebihan Islam dari agama yang lain. Gak ada pada agama yang lain. Karena itu sampailah hatta kitab Abul Hasan ini sampai kepada kita dari karangan dia, walaupun sebagiannya sudah hilang. Kalau kitab itu besar sekali, rihla dia, rihla ulama, beda dengan rihla orang-orang awam, rihla ulama, rihla talabatul ilm. Sampai yani amanat ilmiah betul. Sehingga Syekh Abu Ishaq Al-Syirazi heran kepada Syekh Abu Fathi Nasr Ibn Ibrahim, yang kok sampai seperti itu mengambil perkataanku, padahal hanya satu ta'liq, ya, ta'liq, catatan. Maka cacat. Kita hidup di zaman yang amanah ilmiah hilang, kejujuran hilang atau hampir-hampir hilang. Ya. Barangkali itu sekedar mukaddimah untuk menunjukkan bahwa kitab Sahih Bukhari penulisnya Imam Bukhari, kitab Sahih Muslim penulisnya Imam Muslim, kitab Sunan Abi Dawud penulisnya adalah Imam Abu Dawud, kitab Sunan At-Tirmidzi Al-Jami' At-Tirmidzi penulisnya Abu Isa At-Tirmidzi, dan seterusnya. Ya, mari kita lanjutkan. Dan kita sampai pada bab yang ke-11 insyaallah taala. Bab firman Allah jalla dzikruhu dalam surat Al-An'am ayat 65. Ayat 65. Bab ini sesungguhnya berkaitan dengan bab sebelumnya tentang Ta'ifah Mansurah. Ta'ifah Mansurah, golongan yang selalu mendapat pertolongan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis 7311 bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina, senantiasa menang. Ta'ifah Mansurah senantiasa menang. Maka firman Allah, aw yalbisakum syi'an, yakni mencampurkan kamu, ya, sehingga berkelompok-kelompok. Ini potongan dari ayat 65. Al-Imam rahmatullahi alaih meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, barangkali dalam sebagian naskah radhiyallahu anhu, ya. Yaqul, dia berkata, "Lamma nazala 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat tadi surat Al-An'am ayat 65, "Qul," katakan, "Huwal Qadir," Allah Al-Qadir berkuasa, "ala ayyab'atha alaikum azaba," untuk mengirim azab kepada kamu, untuk memberikan azab kepada kamu, pertama, "min fawqikum," dari atas kamu turun hujan batu, petir menyambar, walhasil yang dari atas Allah sanggup. Qala, maka beliau berdoa, a'udhu biwajhika, ya Allah, aku berlindung dengan wajahmu, jangan sampai umatku yakni terazab dengan azabmu secara keseluruhan dan menyeluruh diijabahkan oleh Allah. Umat ini tidak akan diazab oleh Allah secara terus menerus dan menyeluruh, tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung berdoa, "Aw min tahti arjulikum," Allah pun sanggup mengirim azab kepada kamu dari bawah kaki kamu, banjir, gempa, dan yang berkaitan dengan apa yang ada di bawah. Qala, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berdoa, berlindung agar umatnya tidak dibinasakan oleh azab Allah. Karena itu doa Nabi diijabahkan. Umat Islam tidak diazab oleh Allah secara keseluruhan, membinasakan seperti umat-umat yang terdahulu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'udzu biwajhika." Demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah agar umatnya tidak dikuasai oleh orang kufar, seluruh umatnya. Enggak. Antum lihat sekarang di dunia, orang-orang kufar hanya sebagian kecil saja kaum muslimin yang dia kuasai, yang mereka kuasai. Kita tidak dikuasai oleh orang-orang kufar. Yahudi hanya menguasai belahan kecil dari negeri kaum muslimin. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam diijabah oleh Allah. Jangan sampai umatnya dikuasai oleh orang-orang kufar secara keseluruhan. Diijabahkan oleh Allah. Yang tidak diijabahkan oleh Allah, terjadinya peperangan sesama mereka. Terjadinya berkelompok-kelompok syiaan. Falamma nazalat, tatkala turun lagi, aw yalbisakum syiaan. Tadi sudah azab dari atas, azab dari bawah. Beliau berlindung dan diijabahkan oleh Allah. Umatnya tidak akan diazab oleh Allah secara keseluruhan dan menyeluruh dan terus-menerus dan membinasakan. Tidak. Karena beliau mengucapkan, a'udhu biwajhika. Tapi ketika turun ayat lanjutannya ini, aw yalbisakum syia'an, atau Allah pun sanggup menjadikan kamu berpuak-puak. Sehingga kamu, yakni mencampurkan kamu menjadi berpuak-puak. وَيُذِيقَ بَعْضُكُمْ بَعْصَ بَعْضٍ, yang sebagian kamu akan merasakan siksa atau kekerasan sebagian yang lain, saling perang, saling bunuh, terjadi tidak? Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala hatani hatani ahwan au aisar, ini lebih ringan dari yang sebelumnya, dinisbahkan dengan azab yang menyeluruh seperti umat-umat yang terdahulu, dinisbahkan dengan umatnya dikuasai oleh orang-orang kufar, ini lebih ringan. Dan ini tidak diijabahkan oleh Allah. Terjadilah apa yang terjadi. Maka umatnya pun sebagiannya saling perang. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Zahirina alal haq, ta'ifah mansura. Ta'ifah mansura. Baca syarahnya. Zulkhair, barakallahu fi. Zakara fihi haditha. وقد تقدم شرح مصطفى في تفسير سورة الأنعام, ووجه مناسبة لمن قبله أن ظهور بعض الأمة على عدوهم دون بعض يقتضي أن بينهم اختلافا حتى اضطربت طائفة منهم بالوصف. الشاهد أن ظهور بعض الأمة على عدوهم دون بعض يقتضي, يعني ظهورnya, menangnya sebagian umat atas musuh mereka, ya, dari sebagian yang lain, yaqtadi, menunjukkan bahwa anna bainahum, di antara mereka ikhtilafan, terjadi perselisihan, hatta infaradat ta'ifatun minhum bil wasf, sehingga infaradatlah, menyendirilah ta'ifah, yaitu ta'ifah mansurah, dengan sifat mansurah, dengan sifat zahirina alal haq. Terus. Lianna ghalabat ta'ifat al-madhkurati kana al-kufari sabat al-mad'a. Mad'a atau mudda'i? Mad'a. Ya, terus. وإن كانت على طائفة من هذه الأمة أيضا فهو أظهر في ثبوت الاختلاف, فذكر بعده أصل وقوع الاختلاف, وأنه صلى الله عليه وسلم كان يريد أن لا يقع, فأعلمه الله تعالى أنه قضى بوقوعه, وأن كل ما قدره لا سبيل إلى رفعه. قال ابن بطال, أجاب الله تعالى دعاء نبيه في عدم استئصال أمته بالعذاب, ولم يجبه في أن لا يلبسهم شيعا أي فرقا مختلفين, wa alla yudhiqa ba'dahum ba'sa ba'd ay fil harb wal qatl bi sabab dhalik wa in kana dhalika min adhabillah lakin akhufna min istifsali wa fihi lil mu'minina kafara. Insyaallah bab sekali. Qala ibn Battal ajab Allah taala du'a nabiyhi. Allah taala mengijabahkan doa nabinya fi adami isti'sali ummatihi bil azab. Umatnya tidak akan dibinasakan oleh azab yang terus menerus dan menyeluruh, tidak, tetapi Allah tidak mengijabahkan bahwa umatnya akan berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah, membenarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan bahwa umatnya akan bercerai-berai, berpecah belah menjadi 73 golongan. Dan juga umatnya berdasarkan ayat yang mulia ini dan hadis ini dan hadis yang lain akan firaqan mukhtalifin wa an la yudhiqa ba'dhum ba'sa ba'd ay bil harbi wal qatli bisabab dzalik. Terjadi peperangan, saling bunuh, meskipun ini azab. Wa in kana dzalika min adzabillah lakin akhaffu, tapi lebih ringan minal isti'sal, daripada terkena azab secara keseluruhan seperti umat kaum 'Ad, kaum Samud dan lain-lain diazab oleh Allah habis semuanya binasa, umat ini tidak. Tetapi terkena yang lebih ringan dari semuanya itu, yaitu saling perang, saling bunuh satu dengan yang lain. Walaupun ini azab, tapi bagi orang-orang mukminin menjadi kafarah, penebus dosa mereka. Ini menunjukkan adanya khilaf, perselisihan yang berakibat nanti saling membinasakan satu dengan yang lainnya. Muhammad Zamzami, تفضل. Iya, apa terjemahannya? Bab man syabbaha, bab orang yang mentasybih, menyerupakan, aslan ma'luman, hukum yang asal, yang telah ma'lum, ma'lum bi aslin mubayyan, dengan hukum asal juga yang akan dijelaskan. Qad bayyana an-nabiyyu, dalam salah satu naskah qad bayyana Allah, wawunya lebih ahsan hilang, karena kalau wawunya ada susunan lafaznya kurang mengena. Nanti akan dijelaskan oleh syari. Bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam hukmahuma. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hukum keduanya yang aslan ma'luman bi aslin mubayyin. Itu dia, aslan ma'luman satu, bi aslin mubayyin kedua. Ini kaidah usul, ikhwan, para pelajar. Bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hukmahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hukum keduanya, yakni aslan ma'luman dengan aslun mubayyan, atau bab yang diberikan oleh al-Imam An-Nasa'i beliau mengikuti al-Imam al-Bukhari, man syabbaha aslan ma'luman bi aslin mubham qad bayyana Allahu hukmahuma liyafhama sa'il liyat syarahnya. Karena al-Imam An-Nasa'i juga meriwayatkan hadis ini dan memberikan judul bab sesuai dengan judul yang diberikan oleh al-Imam al-Bukhari, yang menunjukkan bahwa al-Imam al-Bukhari menjadi ikutan para muhaddisin. Karena itu tidak aneh ketika Syekhul Islam rahmatullahi alaih Ibn Taymiyyah mengatakan bahwa Bukhari adalah makhluk Allah yang paling alim bil hadis wa ilalihi. Langsung dikatakan makhluk Allah yang paling alim tentang hadis dan penyakit-penyakit hadis. Karena siapa yang mengetahui hadis dan penyakit-penyakitnya, dia muhaddis. Kemudian Syekh melanjutkan lagi, dan fikihnya. Jadi selain Bukhari, imam ahlul hadis juga imam fikih, fuqaha. Makhluk Allah yang paling tahu tentang hadis. Ini tidak mubalaghah, tapi memang keadaannya seperti itu. Siapa yang berani berhadapan dengan Imam Al-Bukhari dan beliau selalu membuat sunnah hasanah, sehingga bab-babnya diikuti oleh Al-Imam An-Nasa'i dan para imam yang lain. Sehingga Imam An-Nasa'i memberikan judul bab man syabbaha aslan ma'luman bi aslin mubham. Bahasa Nasa'i lebih mudah dipahami dari bahasa Bukhari. Bukhari bi aslin mubayyan, ni bi aslin mubham. Ini ada hukum asal, ma'ruf hukum asalnya itu. Hukum asal ma'ruf. Kemudian ada hukum asal yang tidak jelas. Orang tidak paham. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penjelasan keduanya. Untuk apa? Liyafhama sa'il, agar penanya paham. Ini salah satu kaidah usul, yakni mengeluarkan satu hukum dari aslun mubham dengan pengambilan dari aslun ma'lum. Ya? Faddal. Qala Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Isbah bin Faraj haddatsani Abu Waqqa an Yunus bin Shihab bin Abi Sa'la ibni Abd al-Rahman an Abi Hurairah an Arabiyyan anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqala inna imra'ati waladat ghulaman aswada fa inni ankartuhu faqala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hal laka min ibil qala na'am قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا لورقا لورقا قال فأخبر ذلك جاءها قال يا رسول الله عرق نزعها قال ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتقاء منه. نعم أرتيني disebabkan kepada kami Usbah bin Faraj Asbah disebabkan kepada Guru Ibn Wahab dari Yunus dari Ibn Syihab dari Abu Salam dari Ibn Abdurrahman dan Abi Salama tabni Abdurrahman Abu Salama bin Abdurrahman dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwa ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya istriku melahirkan seorang anak yang hitam dan aku mengingkarinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, apakah kamu mempunyai seekor unta? Kemudian dia mengatakan ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa warnanya? Kemudian dia mengatakan merah-merahan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah badannya, apakah di antara unta itu ada yang berwarna aurak? Aurak apa? Aurak coklat. Bukan coklat, bukan. Ya, ini abu-abu lah. Jadi abu-abu, abu-abu. Apakah di antara anda tersebut ada yang berwarna abu-abu? Kemudian orang Arab yang itu menghadap ke itu mengatakan sesungguhnya ada di antara orang tersebut ada yang berwarna abu-abu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lalu bagaimana kamu memandang hal tersebut? فأن ترى ذلك جاء. Bagaimana pendapatmu bagaimana? Kok bisa ada anak unta yang abu-abu? Padahal warnanya merah-merah semuanya. Kok ada yang abu-abu? Apa bukan anak dia? Gitu maknanya. فما ترى فأن ترى ذلك جاء. فأن ترى ذلك جاء. قال يا رسول الله terus. Iya, betul. Kalau begitu pula ini, mungkin keturunan sebelum-sebelumnya. Walam yurakus lalu intifa ini. Ya, ini beliau tidak memberikan keringanan bagi Arabiyun itu untuk meniadakan, menafikan anak yang dilahirkan oleh istrinya. Irqul naza'ah. Ya, ini asal nasabnya. Asal nasabnya. Nah, ini ya ini satu pembahasan ilmiah di dalam Islam, bagaimana hukum asal dijadikan satu dasar untuk menjelaskan aslun yang hukum asal juga, tetapi perlu mendapat penjelasan dari hukum asal ini. Mari kita baca. Tadi sudah diterjemahkan. Al-Imam rahmatullahi alaih meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah. Anna Arabiyan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Bahwa ada seorang Arabiyun datang menemui Rasulullah SAW. Faqala, inna mra'ati waladat gulaman aswada, wa inni ankartuhu. Sesungguhnya istriku melahirkan seorang anak hitam, warna kulitnya hitam, dan aku mengingkarinya. Kok anak kita hitam? Padahal kita mungkin putih. Ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada Arabiyun itu, "Hal laka min ibil?" Apakah engkau mempunyai unta? Qala, "Na'am." Arabiyun itu menjawab, "Iya." Kala beliau bertanya lagi, fama alwanuha, warnanya apa saja? Kala humrun, merah, unta merah. Kala beliau bertanya lagi, hal fiha min awraq? Adakah di antara unta-untamu itu yang berwarna awraq, abu-abu? Kala inna fiha lawurqan, betul, ada. Di antara ontaku yang berwarna abu-abu. Fa anna tura dzalika ja'aha. Bagaimana pendapatmu? Menurut pendapatmu bagaimana? Kok bisa datang warna abu-abu padahal merah-merah? Qala ya Rasulullah, irqun naza'aha. Asal dari nasabnya. Dia terambil dari asal nasabnya. Irkun naza'aha. Naza'aha yakni ashbahu. Ashbahahu. Wa aslun naza' al-jaza. Yakni menarik. Yakni dia asal nasabnya ada yang berwarna abu-abu. itu asal nasabnya yang berwarna abu-abu. Kan orang ini tidak paham tadi, kok istrinya itu melahirkan anak hitam. Ini aslun mubham. Aslan ma'luman yani irqun naza'a. Karena asal nasabnya ada yang berwarna itu. Sekitar kita lihat ada seorang suami istri kulitnya sawo matang, anaknya putih-putih. Karena asal dari nasabnya keturunannya ada yang berwarna putih atau asal warnanya tuh putih. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat satu aslun ma'lum dengan aslun mubayyan. Wala'alla hadha irqun naza'a. Barangkali ini juga anakmu ini dari keturunan dari nasabnya ada yang berwarna hitam, kulitnya berwarna hitam. Walam yurakhis lahu fil intifai minhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak memberikan keringanan bagi orang itu untuk meniadakan, menafikan anaknya. Karena awalnya dia katakan, wa inni ankartu, saya mengingkarinya, kok hitam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan karena ini masalah nasab dan berketurunan. Barangkali kakek-kakeknya ada yang hitam, sama seperti onta. Ini aslun ma'lum dengan aslun mubayyan atau mubham. Syafiq Al-Waini baca hadis lainnya. قال سبحانه وتعالى حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي نظرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفحج عنها؟ قال نعم حج عنها. حجي نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. فقال فاقض الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء. صلى الجماعة بجدران pada kami مسجد بجدران pada kami أبو عوان bukan di telah menceritakan kepada kami di Sigot Tamrid. Haddatsana Musaddad qala al-Imam, telah menceritakan kepada kami Musaddad. Antum apa tadi? Di apa bukan? Di. Telah diceritakan. Khata. Itu berarti hudistu. Maka munqati hadis yang tadinya. Ada yang menceritakan kepada dia, siapa enggak ketahuan. Beda antara haddatsana dengan hudistu. Hudisna. Terus. Berkata Imam Bukhari, telah menceritakan kepada aku Musaddad. Telah menceritakan kepada kami Abu Awana dari Abu Bishr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibn Abbas, bahwasanya ada seorang wanita mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian berkata, sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk berhaji, namun ia wafat sebelum ia berhaji. Apakah aku berhaji untuknya? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, iya, berhajilah untuk ibumu. Bagaimana menurutmu kalau seandainya ibumu memiliki hutang, apakah kau akan menunaikan hutang tersebut? Jawab perempuan tersebut, iya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maka tunaikanlah hak Allah Subhanahu Wa Taala yang kau miliki, karena Allah Subhanahu Wa Taala lebih berhak untuk ditunaikan. Jauh maknanya. Ikhwan, mana yang aslun ma'lum? Syafiq apa? Aslun ma'lum. Mana yang aslun ma'lum, mana yang aslun mubayyan atau mubham? Hah? Enggak, benar. Mana yang aslun ma'lum? Mana yang aslun ma'lum dan aslun mubayyan? Abdul Aziz. Yang asal itu adalah membayar hutang. Adapun yang mubayyan itu adalah membayar nazar. Ah, ini benar. Barakallahu fiik. Oh, yang apa? Yang mubham? Nazar. Khata. 50 dapat. Setengah. Aslun benar, bayar hutang. Aslun ma'lum. Ma'lum enggak bayar hutang? Ma'lum. Aslun mubayyan, bayar hutang kepada Allah. Fa inna Allah ahaqqu bil wafa. Ya, ada benarnya nazar juga. Tapi lebih tepat hutang kepada Allah. Ya. Na'am qala faqdu lahu faqdu alladhi lahu. Mari kita terjemahkan. Al-Imam rahimahullahu taala meriwayatkan bi isnadihi dengan sanadnya tadi sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'atan ja'at ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat seraya berkata atau bertanya, inna ummi nadharat, sesungguhnya ibuku pernah bernazar, antahujjah, untuk menunaikan ibadah haji. Haji nazar. Famatat, lalu dia mati. Qabla an tahujja, sebelum dia menunaikan nazar hajinya. Apa hujju anha, bolehkah aku berhaji untuknya, yakni dalam rangka menunaikan nazarnya? Qala na'am. Beliau menjawab, iya, boleh. Hujji anha, berhajilah atasna namanya. Bagaimana caranya? An fulan. Labbaik Allahumma an fulan. An ummi, kerana dari ibunya. An abi, dan seterusnya. Ara'aiti law kana ala ummiki daynun akunti qadiyatahu. Bagaimana kalau sekiranya ibumu mempunyai hutang? Hutang kepada siapa ni? Manusia punya hutang. Apakah engkau akan melunasinya? Qala na, aslun ma'lum, hutang kepada manusia. Hutang kepada manusia ini asal yang sudah ma'lum, sedangkan membayar nazar, hutang nazar tidak ma'lum, tapi akan dijelaskan bi aslin mubayyan, dengan dasar yang sudah ada itu mendapat penjelasan, atau bi aslin mubham, tidak jelas, nanti akan dijelaskan. لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فقد الذي له maka tunaikanlah nazarnya fa innallaha ahaqqu bil wafa, karena Allah lebih berhak untuk ditunaikan hutangnya. Ini aslun mubham, aslun mubayyan, dijelaskan dua-duanya, dijelaskan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Paham. Nah, para qadi, para hakim, para mujtahid menyimpulkan, membuat satu keputusan hukum bisa dengan ini. Dia melihat aslun ma'lum dengan aslun mubayyan atau aslun mubham, dan itu bertebaran di hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Sabran ada Muhammad Sabran, tidak ada Muhammad Fikri, ambil ya Saiful, buka Adrian. Gak ada. Ambil ya. Oke. Lukman Syafi. Sini, taruh sini, taruh sini. Gak ada lagi? Lukman. Oh iya, Lukman. Fadhal Lukman. Syarahnya, iya, syarahnya sedikit kita bahas itu. Kashmihani saya kira. Iya, jadi bukan Nabi tapi Allah dari salah satu sebagian naskah. Wawunya hilang dan ini lebih tepat. Terus. Wabihadzin Nabi wal awal awla wabudifal wa yuafiqun tarjamatul musafiq al-ma'adiyah wala minamah allamahullah laysa dirakyat walan tansir. Ya, ini kalau wawunya hilang itu lebih cocok dengan bab yang diberikan oleh musannif al-imam sebelumnya. Terus. Annal ladhi warada anhu minat tansili innama wa tashbihu aslin bi aslin wal musyabbah akhfa min dasail min al musyabbah bi wa faidatu tashbih at taqribu bi fahmi sa'il wa awradahu an nasai bi lafdin man syabbaha aslan ma'luma bi aslin mubhamin qad bayyana Allahu amma yufham sa'il yafham sa'il wa hadha awdahu fi al murad dhakara fihi hadis abi hurairah fi qisati alladhi qala inna ra'ati waladat gulaman aswad Waqad taqaddamat al-isharat ilayhi qariban. Taqaddama syarhuhu Mustafa fi kitabil li'an. Wa hadis Ibn Abbas fi kisatil mar'ati allati dhakara anna ummaha nadarat an tahujja wa matat. Apa ahujja anha waqad taqaddamat al-isharat ilayhi qariban aydan. Taqaddama syarhuhu Mustafa fil hajji. Qala Ibn Battal at-tashbihu wa at-tamsilu wal qiyasu indal haram. Iya. Jadi masuk dalam bab kias. Oleh karena itu kias ada dalam di dalam Islam. Tetapi dia tidak menjadi asas, tapi dia lidarurah. Akhir syarah kata al-hafidh wal madhhab al-mu'tadil, madhhab yang adil, ma qalahu syafi'i anna al-qiyasa masru'un 'inda ad-darura la annahu aslun bi ra'sihi, karena di dalam Islam para fuqaha, para a'immah, sebagian berlebihan dalam bab qiyas, seolah-olah dia aslun, ra'sun, ketuaan. Ini tidak tepat. Sebagian ulama, para fuqaha, khususnya madhab al-zahiriyah, wa'ala ra'sihim Ibn Hazm, al-imam al-hujjah, tidak ada qiyas sama sekali. Ini pun menyalahi nusus, karena dua hadis ini qiyas. Yakni Nabi SAW mengqiyaskan aslun dengan aslun, aslun ma'lum dengan aslun mubayyan atau mubham. Ini qiyas. Oleh karena itu madhab yang ketiga lebih adil, madhab al-imam al-syafi'i rahmatullahi alaihim jami'an, yakni inda ad-darurah. Terus لا وقد احتج المزاني بهذين الحديثين على من انكر القياس. لنجد الاسم. وقد احتج المزاني بهذين الحديثين على من انكر القياس. قال واول من انكر القياس ابراهيم النظام. ابراهيم النظام سيكيل اني طقح معتزله. Ya, wallahu a'lam, coba diteliti. Itu dia. Wa tabi'ahu ba'dul mu'tazilah. Wa mimman yunsabu ila al-fiqhi Dawud bin Ali. Yani Dawud bin Ali, pendiri atau salah satu tokoh madhab al-zahiriyah. Wa mutafaqa alaihi jama'atu wal hujjah. Yani apa yang disepakati oleh jamaah itu jadi hujjah. Terus faqad qasa sahabatu man ba'dahum min at-tabi'in wa fuqaha wa ansar wa billahi tawfiq. Iya, panjang syarahnya. Mana ini dia? Sudah mau baca? Baca. قال الإمام ولا يتكلف من كباره berarti cetakannya enggak benar. Terus berarti benar dia. Nah. Tunggu, abak sarain dulu. Bab majaa ijtihadil qada. Dalam salah satu naskah tadi dibaca Suhail, qada bentuk jamak. Naskahnya berbeda-beda. Begitu juga wa madaha. Boleh dibaca dalnya sukun. Dalnya sukun. Kalau wa madaha fa'ilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ma jaa fi ijtihadil qada bima anzalallah. Apa artinya? Ijtihad seorang qadhi. Sulam. Apa artinya? Tentang bolehnya seorang qadhi berijtihad tentang firman Allah Ta'ala, barang siapa yang tidak mengikuti dengan apa yang Allah Ta'ala alunkan, maka dia termasuk orang yang zalim. Benar Abdul Aziz? Hah? Salah. Apa? Yang kencang. Bab majaa' fi ijtihadil qada bima anzalallah. Bab ijtihad seorang qadhi dengan apa yang Allah turunkan. Ijtihad dengan apa yang hukum berapa seorang qadhi berhukum berijtihad dalam hukum dengan apa yang Allah turunkan. Berdasarkan firman Allah wa ma yanzilu min Allah fa ulai hum dzalimun. Dan siapa yang berhukum dengan apa yang turunkan maka dia ijtihad di sini makna istilahan atau lugatan. Lugatan bab penjelasan majaa, apa yang datang ijtihadi. Bukan ijtihad istilah, masa ijtihad berijtihad dengan apa yang Allah turunkan? Salah. Kalau sudah ada nas boleh ijtihad tidak? Enggak boleh. Qadi, qudha harus bersungguh-sungguh ijtihad di sini lugatan bukan istilahan. Harus bersungguh-sungguh di dalam memutuskan hukum bukan dengan yang selain dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Dia kalau memutuskan hukum harus mencari dulu dari Al-Quran, kemudian dari sunnah, kemudian dari ijma'. Itu dia bersungguh-sungguh cari ada dalil tidak dari Al-Quran. Bima anzalallah ta'ala liqaulihi. Berdasarkan firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa'ulaika humul zalimun. Jadi bab ini ingin menjelaskan bahwa qadi, hakim dalam memutuskan perkara harus berusaha mencari dalil memutuskan dengan kitabullah, kemudian dengan sunnah, kemudian dengan ijma. Kalau tidak ada dari kitabullah, dari sunnah, tidak ada dari sunnah, dari ijma, baru setelah itu dia melihat aqwal para sahabat, tabi'in, kemudian kias dan seterusnya. Berdasarkan firman Allah, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Karena itu Nabi SAW memuji sahibul hikmah. Apa sahibul hikmah? Ahli ilmu. Hina yakdi biha wa yu'allimuha. Ketika ia memutuskan dengan ilmunya dan mengajarkan dengan ilmunya, wala yatakallafu min qibalihi, dan tidak membebani dirinya apa yang datang dari terus yang datang dari Al-Qur'an, wa musyawarati al-khulafa wa su'alihim ahli al-ilm, musyawarah dan bertanya kepada ahli ilmu. Begitu cara memutuskan hukum. Tidak serampangan. Berarti cukup berat dan sangat berat. Lebih berat daripada kita memikul sebuah gunung. Ini ilminya. Pertama dia harus alim tentang Al-Kitab. Alim tentang sunnah. Alim tentang ijma' dan yang berkaitan dengannya, alim tentang kias, alim tentang aqwal, alim tentang lugah. Maka ketika dia akan memutuskan hukum, dia berusaha mencari dalil dari Alkitab, kemudian dari Sunnah, dan seterusnya. Sama seperti bab yang pernah kita baca, bab ke-9, bab ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu minar rijal wan nisa mimma 'allamahu Allah laysa bira'yin wala tamtsil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya laki dan perempuan dengan apa-apa yang Allah ajarkan kepada beliau. Apa yang Allah ajarkan kepada beliau? Alkitab dan Sunnah. Tidak dengan ra'yu dan tidak dengan kias semata. Jadi bab ini luar biasa, syurut, persyaratan bagi seorang qadi, bagi seorang mujtahid, bagi seorang mufti, harus memenuhi persyaratan ini. Kalau tidak, maka dia mundur, tidak boleh. Ya, waktu itu para pelajar harus memiliki disiplin ilmu. Antum tidak boleh mengajar kecuali antum jadi khutobah. Ketika antum tidak memiliki disiplin ilmu, beda, orang bedakan, Nabi SAW bedakan antara khutobah dengan al-ulama. Talib beda. Terus baca surah. Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya hadis yang diulang-ulang sampai kepada Abdullah, yani Abdullah bin Mas'ud. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fi ithnatain. Tidak ada hasad. Yang dimaksud adalah keinginan seperti orang itu tanpa menginginkan nikmat orang itu hilang. Bukan hasad dalam arti membenci nikmat Allah. Hasad yang hakiki membenci nikmat Allah yang Allah berikan kepada seseorang. Kita ingin nikmat itu hancur dan orang itu pun hilang nikmatnya. Dan ini beda dengan ghirah, dengan ghibtah. Ghibtah menginginkan saja. Seperti ini, la hasada. La hasada illa fi ithnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan. Seseorang yang Allah berikan harta. Fasullita. Ini dengan lafaz taslita. Maknanya, dia telah menguasai dirinya. Dapat mengalahkan kekikiran yang ada pada dirinya. Karena sallata adalah menguasai. Maka dia dapat menguasai dirinya, menundukkan sifat bakhil yang ada pada dia. Ala halakatihi. Dia habiskan di dalam menginfakkan hartanya fil haq, dalam yang hak. Kalimat fi ala halakatihi mubalaghah. Tidak semua harta. Kalimat fasullita maknanya bahwa dia telah menguasai dirinya, dia mengalahkan kekikirannya sehingga dia dengan mudah dapat menginfakkan hartanya. Nabi SAW menggunakan ala halakatihi, binasa, yakni dia infakkan semuanya, bukan habis semuanya, tidak, tapi mubalaghah fil haq, di jalan yang benar. Wa akharu atahu Allahu hikmatan, asyahid sini, dan yang lain, yang kedua, Allah berikan kepadanya hikmah. Hikmah yang tertinggi adalah nubuwah. Tapi pembicaraan di sini bukan nubuwah, tapi ilmu, pemahaman dalam agama. Allah berikan yakni faslul khitab, misal ilmu din, ilmu agama dan yang berkaitan dengannya. Fahuwa yakdi biha, maka dia memutuskan dengan ilmunya. Wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan dengan ilmunya. Asyahid. Ini makanya wa madahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sahibal hikmah hina yaqdi biha wa yu'allimuha. Terus. Hadatsana Muhammad akhbarana Abu Muawiyah hadatsana Hisham an Abihi an Abi Hurairah bin Shu'bah qala sa'ala Umar bin Khattab an imra'at al-mar'ati wa hiya allati yudrabu bannuha fatulqi janinan faqala ayyukum sami'a min an-nabi sallallahu alaihi wasallam fihi shay'an faqultu ana faqala ma huwa qultu sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fi qurratin amatun faqala la tadrah hatta taji'ani bil makhraji fima qulta faqarastu fawajadtu Muhammad ibn Maslama faji'tu bihi فشاهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ضرة أو أمة تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة. نعم بارك الله فيك. الإمام رحمه الله تعالى مروياتكن dengan sanadnya sampai kepada Mughirah bin Syu'bah. Qala, dia berkata, sa'ala Umar bin Khattab an imlasil mar'ati wa hiya allati yudrabu batnuha fatulki janinan. Perhatikan, Umar bin Khattab begitu sangat ingin mengetahui hukum berdasarkan dalil dari Al-Kitab dan Sunnah. Umar bin Khattab bertanya, musyawarah pada para sahabat, ya, bertanya tentang perempuan yang keguguran, mati dalam kandungannya, anaknya, yaitu perempuan yang dipukul perutnya, perempuan hamil dipukul perutnya sehingga dia keguguran dan mati janinnya. Diatnya, dendanya apa? Kan tentu tidak ada kisos. Ya, ini pernah kita bahas dalam bab diat. Faqala ayyukum sami'a minan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi syai'an? Aliyat. Ayyukum sami'a minan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi syai'an? Hadis ini sesuai dengan judul bab, maja'a fi ijtihadil qada' au qada' bima anzalallahu ta'ala. Qadi, hakim, mufti harus bersungguh-sungguh mencari dalil, menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan. Karena itu Umar bertanya, ayyukum sami'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi syai'an. Siapa di antara kamu yang pernah mendengar Nabi SAW berbicara tentang masalah ini. Fakultu, kata Mughirah, aku berkata, ana, saya. Faqala ma huwa, tanya Umar, apa itu, diatnya apa? Qultu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fihi, diatnya adalah gurratun, merdekakan abdun aw amanatun, budak laki atau budak perempuan. Mendengar itu Umar berkata, la tabrah hatta taji'ani bil makhraj fi ma qul, jangan pergi, yakni jangan lari, tetap tempatmu, jangan kemana-mana sampai engkau membawa kepadaku makhrajnya, yakni hujjah ini, dalil dari siapa, siapa yang menjadi syahidmu, fi ma qulta, apa yang kau ucapkan ini. Ini Umar tasabbut, bukan tidak percaya kepada Mughirah, tasabbut dalam bab khabar. Maka Mughirah, fakharajtu, lalu aku keluar cari orang sebagai syahidnya. Fawajadtu Muhammad ibn Maslamah, aku dapati Muhammad bin Maslamah. Fajitu bihi fashahida ma'i, aku bawa Muhammad dan dia menjadi saksi atasku bahwasanya annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia juga pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fihi gurratun 'abdun aw amatun, diatnya adalah memerdekakan budak laki atau budak perempuan. Dibawakan hadis ini oleh al-Imam untuk menjelaskan bab ini, bahwa seseorang ahli din yang menguasai agama, yang memiliki agama itu, seperti dikatakan ahlul bait, orang yang memiliki rumah, sahibul bait, maka ahlul din dia paham akan din itu, maka dia harus berdalil, bersungguh-sungguh. Dari mana kalau dia tidak tahu? Karena itu pembicaraan sebelumnya pernah saya bacakan dari salah satu karya saya di kitab Al-Masail, syurut yang diberikan oleh para imam untuk bersoal jawab, untuk menjadi qadi, untuk menjadi hakim, harus ada syurut. Paham Quran, wujuh yang berkaitan dengan Quran, berkaitan dengan sunnah. Kalau tidak, haram hukumnya. Ittifaq ulama. Paham Quran, paham sunnah, paham ijma, paham lughah, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau tidak, haram. Tapi orang tidak tahu tentang itu, ilmu tersembunyi. Dia tidak tahu apa yang dikatakan oleh para ulama. Yang penting dia berbicara di, sama seperti para khutaba, sama seperti para ustaz-ustaz. Dia dengar baca kitab satu, tapi dia tidak memiliki ilmu sama sekali. Ilmu, disiplin ilmu. Kalau ditanya, ilmu apa yang antum kuasai? Tidak ada yang bisa jawab. Ilmu apa? Cabang-cabang ilmu. Jadi besar sekali berbicara din dalam Islam. Sahabat itu yang begitu banyak, itu orang yang berbicara din terus-menerus sedikit sekali. Dihitung-hitung jumlah semuanya 130-an. Dari 130-an itu yang paling banyak kira-kira 7 orang. Ada yang sedang, ada yang 1-2 menjawab pertanyaan. Ada yang terus menjawab pertanyaan. Ada yang kadang-kadang itu diterangkan oleh para ulama. Karena itu Al-Imam memberikan judul bab ini. Dan ini manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Barangkali ini ikhwan, insyaallah Sabtu yang akan datang libur. Masuk lagi awal Oktober hari Sabtu tanggal 6 insyaallah taala. Bahwa hukum itu harus dibina berdasarkan dalil, gitu. Baik secara nassan atau istinbatan atau kiasan. Seluruh permasalahan din yang ditanyakan secara khusus pembahasan fikhiyah harus dibangun berdasarkan dalil sahih. Baik secara nas dalilnya langsung ada atau dengan cara istinbat mengeluarkan dari satu dalil untuk satu permasalahan hukum atau beberapa permasalahan hukum atau dengan jalan kias, yakni ringkasnya dalil itu ada yang tegas langsung, ada yang tidak dan harus dikeluarkan, diistinbatkan, dikeluarkan dari sebagian dalil untuk menetapkan hukum ini, atau dengan jalan kias seperti tadi, aslun ma'lum bi aslin mubayyan aw mubham dan seterusnya. Dalil imma dari Alkitab, tentu ini semuanya sahih, tinggal tepat atau tidak pengambilan dalilnya. Karena tidak semua orang yang berdalil dari Al-Quran, Al-Qurannya hak, tapi cara dia memahami belum tentu benar. Contoh yang terbaik bagi kita Khawarij. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah. Ini perkataan Khawarij yang mereka ucapkan kepada sebaik-baik manusia di permukaan bumi ini, di permukaan bumi saat itu, Ali ibn Abi Thalib, salah seorang dari Al-Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiin radhiyallahu anhum jami'an. Apa kata Ali? Kalimatu haqqin urida biha batil. Al-Quran inil hukmu ilallah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Haqqun. Tetapi yang batil adalah pemahamannya. Lihat, berarti caranya harus mengikuti cara-cara ilmiah. Tidak serampangan mengeluarkan dalil, tapi disesuaikan dengan hawanya. Seperti orang yang membolehkan zikir jama'i dipimpin dan beramai-ramai, saya melihat sebagian tulisan mereka berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang bersifat umum yang mereka tidak paham maksudnya. Alladzina yadhkurunallaha, alladzina yadhkurunallaha, orang-orang yang berzikir dengan bentuk jama', berarti boleh zikir jama'i. Apakah ini cara mengeluarkan hukum secara ilmiah? Jawabnya tidak. Ini dalil dari Al-Quran. Bagaimana cara pengambilannya? Adapun dari hadis, tambah satu lagi. Selain pemahaman yang benar, juga harus sah hadis tersebut. Ini tashih dan tadhaif. Tidak sembarang orang mengetahuinya. Dan ilmu yang saya kira tersulit di dalam Islam dan memakan waktu cukup lama seumur hidup. Dan sedikit orang yang menguasainya karena berhenti di tengah jalan atau kalah. Dahulu mereka bercerita, para ulama, pelajar hadis begitu banyak, yang lulus cuma satu. Dan memang ilmu dalam Islam sifatnya dia ke atas terus. Al-Syeikh yang mulia Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala pernah bercerita, saya lupa di mana tempatnya, tapi saya masih ingat betul, bahwa mereka, para pelajar, belajar kepada Syekh As-Sa'di, Syekh Nasir As-Sa'di, belajar usul, usul fiqh. Dan Syekh Sa'di di antara orang yang teralim dalam bab ini, karena dia menggeluti, menjiwai tulisan-tulisan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sehingga dia pernah meringkasnya. Kata Syekh Utsaimin, kami belajar banyak, berkurang, berkurang, berkurang, tinggal Syekh sendirian. Tinggal Syekh sendirian. Sendirian betul. Luluslah dia. Ahlilah Syekh. Dan masuklah dia dalam usuliyun. Sehingga Syekh kalau membahas itu penuh dengan qawaid usuliyah yang ia dapat dari gurunya, pelajaran yang panjang sekali dan membutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Tinggal sendirian, halqah banyak, satu-satu tinggal sendiri, betul-betul sendirian. Luluslah dia. Begitu besarnya ilmu. Apalagi ilmu tashih, tad'if. Kalau Bukhari pada zamannya, kira-kira berapa abad? 12 abad yang lalu, mengatakan bahwa kita ini paling sedikit. Sabarlah ashabul hadis. Kamu adalah manusia yang paling sedikit. Itu 12 abad yang lalu. Bagaimana yang sesudahnya? Bagaimana yang sesudahnya? Dan seterusnya. Sehingga Syekh, saya selalu membawakan perkataan dua hafiz besar dalam Islam tentang tashih tad'if di sebagian kitab saya, dan juga para pelajar barangkali sering mendengar dari saya. Yang pertama, Al-Hafiz Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala, wa orang yang berbicara tentang ruwatul hadis harus memiliki apa? Kewaraan yang sempurna, kehati-hatian. Yang kedua, terbebas dari hawa dan keberpihakan. Karena temannya dia bela, karena musuhnya dihabisi. Gak boleh. Hadis, berbicara tentang hadis, tentang rijal, tashih, tad'if, tidak boleh ada keberpihakan. Harus bebas dari itu. Sehingga pernah dahulu seorang dijarah rawi karena dhaifnya. Dhaifnya. Sampai orang-orang mendatangi, atau dia sendiri mendatangi, kalau enggak salah orang-orang, sudah jangan dijarah, dia orang alim. Kata imam ini, yang saya pikirkan dulu. Selang berapa hari, saya enggak bisa. Ini din, agama. Ya, ini tidak ada keberpihakan. Jarah. Seperti ikhwan yang saya ceritakan tadi. Apa yang membuat tantum mengatakan orang ini tidak cemburu ilmu? Saya melihat dia tidak berilmu tapi mengajar. Dia jarah itu. Padahal sangat kenal baik. Kemudian mengetahui tentang hadisnya, jalan-jalannya, penyakit-penyakitnya, dan seterusnya. Kemudian hafidh yang kedua, ini saya bawakan di sebagian kitab saya. Saya ingat sekarang di kitab Al-Masail jilid kedua. Coba turun. Ada. saya tidak salah ingat. Masalah ke-55 dalam bab al-jarh wa ta'dil. Saya tulis ini, saya jelaskan di sini. Al-jarh ialah menerangkan cacat dan celah seorang rawi oleh ulama yang ahlinya. Ulama ahlinya ini. Tidak semua ulama ahlinya ini. Sedangkan ta'dil menerangkan pujian dan terpercayanya seorang rawi hadis. Tulisan ini merupakan jawaban atas pertanyaan sebagian ikhwan tentang jarh wa ta'dil dan tahzir, memperingati umat dari kejahatan orang yang ditahzir. Sehubungan munculnya sekelompok orang firqah yang mengatasnamakan ahlus sunnah wal jamaah dan mengaku-ngaku bermanhaj salaf yang telah mentahzir para da'i salafiyin di Indonesia. Ini kan dulu puluhan tahun yang saya tulis. Dengan berbagai macam tuduhan palsu dan kebohongan besar. Kelompok ini telah membentuk hizib, berpolitik secara praktis, dan lain-lain yang menunjukkan bahwa mereka tidak bermanhaj salaf. Saya jawablah pertanyaan ikhwan ini dengan panjang lebar. Dan di antaranya saya bawakan perkataan dua hafiz tadi. Kita kembali ke awal pembahasan. Kenapa para ulama yang tidak ahli di dalam ilmu jar wa ta'dil itu diam menunggu keputusan para ahli walaupun mereka itu ahli taqwa? Yakni para ulama yang tidak ahli dalam al-jar wa ta'dil diam. Karena itu bukan bagian mereka. Ada orang yang ahlinya, walaupun mereka ulama, walaupun mereka ahli taqwa. Jawabnya apa yang dikatakan oleh Imam Al-Zahabi, Syekhul Jarh wa Ta'dil. Saya selalu memanggil Imam Al-Zahabi Syekhul Jarh wa Ta'dil. Beliau yang tadi saya katakan, mengatakan berbicara tentang rawi-rawi hadis membutuhkan kewaraan, kehati-hatian yang sempurna. Itu pertama. Sempurna lagi dikatakan. Yang kedua, serta terbebas dari hawa nafsu dan kecenderungan keberpihakan. Yang ketiga, dan memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap hadis. Mutunnya, riwayatnya, sanadnya, jalannya. Yang keempat, pengetahuan tentang illah-illahnya, penyakit-penyakitnya, dan terakhir rijalnya, rawi-rawinya. Begitu. Siapa yang mau maju persyaratannya ini? Bukan serampangan orang. Hafiz yang kedua, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, beliau mengatakan tashih dan tad'if adalah amal ilmiah yang sangat teliti sekali. Dalam bahasa Arab, bahasanya tashih wa tad'if ilmiyatun wa amaliyatun daqiqatun, sangat halus sekali. Yakni yang menunjukkan kecermatan, ketelitian. Menuntut pengetahuan yang baik terhadap ilmu hadis dan usulnya, dasar-dasarnya dari satu sisi, kata beliau. Pengetahuan yang baik tentang usulul hadis, yakni ilmu hadis. Yang kedua, dan pengetahuan yang sangat dalam terhadap turukul hadis dan sanad-sanadnya dari sisi yang lain. Yang kedua, Dari keterangan ringkas di atas, kita mengetahui bahwa mereka yang berbicara tentang al-jarh wa ta'dil ialah pertama orang-orang yang khusus, yang sangat alim terhadap ilmu yang mulia ini, yaitu ilmu hadis secara umum dan ilmu al-jarh wa ta'dil secara khusus. Kedua, memiliki kewaraan yang tinggi serta terbebas dari hawa nafsu. Saat itu para pentahdir ini selain tidak memiliki ilmu, jelas sekali mereka dengan hawanya tidak seperti para ulama, berhati-hati. Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala termasuk kelompok para ulama yang mutasyaddidin, sangat keras kalau dalam menjarah rawi, seperti Yahya bin Ma'in, seperti Abu Hatim. Ini mutasyaddidin, sehingga kalau Yahya bin Ma'in berada di majlis itu, orang-orang para rawi itu berpura-pura gitu supaya jangan kelihatan dianya. So kalau ditunjuk, ini hadis siapa? Hadis antum gitu. Gelagapan itu. Nah, pernah sekali waktu dia ada seorang hadir. Ini bacakan hadis, ini hadis dusta. Siapa pendusta ini? Siapa yang meriwayatkan ini? Mau tidak mau ada seorang saya. Oh antum enggak, terbebas. Oh girang dia. Girang. Karena Syekh al-Jarh wa ta'dil. Ya. Maka persyaratan yang demikian tentu sangat berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau merujuk kepada tashih tad'if sebagian ulama? Jelas. Para ulama yang ahli ini adalah maraji'. Bagi orang yang alim, maka dia membahas mentashih dan tad'if sendiri. Bagi orang yang tidak alim, maka dia taklid. Mengamalkan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Dia mengikuti dan dia tidak memiliki ilmu, karena itu tidak berhak dia mengajak orang lain. Dia sendiri tidak punya ilmu, bagaimana dia mengajak orang lain untuk tidak punya ilmu? Yang mengajak orang lain itu yang memiliki ilmu. Dia untuk dirinya, dia mengikuti tashih para ulama. Al-Hafidh Dhahabi, Ibn Hajar, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan seterusnya, banyak sekali mereka yang mentashih dan mentad'if hadis. Kalau seorang itu ahli, maka dia terjun ke dalamnya. Dia tidak taklid kepada siapapun juga. Ini mujtahid. Dia tashih, tad'if. Oleh kerana itu, masing-masing para ulama berpegang dengan tashih, tad'ifnya. Karena itu tashih tada'if harus disandarkan kepada orang yang mentashih mentada'if, supaya ketahuan sahahahu al-imam at-tirmidhi, hassanahu al-imam at-tirmidhi. Antum baca kitab Bulughul Maram, selalu disandarkan kepada yang mentashih mentada'if. Maka mengatakan ini hadis sahih tanpa disandarkan siapa yang mensahihkan, ini sedikit penipuan. Siapa yang mensahihkan hadis ini? Harus dikatakan Al-Hakim, Al-Dhahabi, Al-Iraqi, Ibn Hajar, seterusnya. Kalau dia tidak alim. Dan memang harus itu. Ulama saja, imam seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ketika beliau mensyarahkan kitab Mishkatul Masabih. Dan kita tahu bahwa kitab Mishkah, para pelajar tahu, ditakhrij hadis-hadisnya dengan ringkas sekali oleh Syekh Al-Albani. Syekh Utsaimin dalam pembukaannya, mukaddimahnya, memberikan penjelasan bahwa kitab ini begitu-begitu dan telah diterangkan hadis-hadisnya dengan baik, dipuji Syekh Al-Albani itu. Sehingga kloplah kitab ini jadi bermanfaat. Lihat tuh, imam tidak menyandarkan kepada dirinya, walaupun Syekh Utsaimin yakni mengerti tentang hadis dan dia bukan muhaddis, tapi dia menulis hadis. Dan ketika dia mengarang satu kitab mustalah, maka dia minta Syekh Al-Albani, dia serahkan kepada Syekh Al-Albani. Itu ulama, imam. Kalau tidak mampu, maka diserahkan kepada ahlinya. Kalau mampu, maka berdiri sendiri. Tidak boleh menyerahkan kepada ahlinya karena merendahkan ilmu dan menghilangkan nikmat Allah yang sangat besar. Dia berdiri sendiri, baik itu menyetujui atau menyalahi, dia tidak peduli. Dia berdiri sendiri dengan syarat dia berilmu dan disaksikan keilmuannya oleh ahli ilmu. Saya sering mengulang-ulang pada antum di majelis ilmu bahwa seorang alim, orang alim di dalam Islam tidak dikatakan dia alim sampai disaksikan oleh orang-orang alim. Dia alim, dia ahlinya. Orang alim kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yang sempat menukil sebagian perkataan ulama ini, perhatikan, beliau tidak mengatakan talibul ilm, orang alim. Syekh Al-Albani membawakan ini, mungkin dia kecewa. Ubtulina bihal syabab, kita diuji oleh orang-orang ini, yakni banyak tampil orang yang dia bukan ahlinya. Allahu Akbar. Bagaimana kalau Syekh Al-Albani hadir di Indonesia itu? Semuanya ustaz. Ubtulina, diuji kita dengan pemuda-pemuda ini. Lalu dia bawakan kaidah para ulama. Orang alim tidak dikatakan alim sampai disaksikan ilmunya oleh orang alim juga. Antum dokter, yang menyaksikan antum dokter saya atau dokter juga? Dokter, masa saya? Kalau sekarang orang-orang awam, siapa yang mengatakan orang ini alim, orang ini ustaz, orang ini siapa? Orang awam, ibu-ibu, pengajian-pengajian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tidak berada di atas manhaj salaf, ikhwan. Pengajian itu harus dibina oleh para tulabul ilm. Dulu saya buat pengajian ini para pelajar yang buat. Para pelajar ilmiah. Bukan orang-orang awam. Para pelajar ilmiah yang semuanya bisa berbahasa Arab. Karena itu kan saya tidak terjemahin. Saya tulis itu di papan whiteboard, takhrijnya dulu bahkan. Hadis pertama, akhrajahul Bukhari, wa wa wa wa wa. orang-orang awam ikut hadir, ya tak mungkin lagi. Belajar. Orang alim tidak dikatakan alim sampai dia disaksikan kealimannya oleh orang alim juga. Kalau tidak, ajamul ilm, dianggap dia tidak berilmu. Syekh Albani mengomentari perkataan ini, beliau mengatakan, perhatiin, perhatiin baik-baik. Dia tidak mengatakan, dia mengatakan alim, bukan talib. Dia tidak mengatakan talib, tapi orang alim, bukan talib. Mungkin kalau talib lebih dahsyat lagi. Pergi sana. Sampai begitu kesalnya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di sebagian kitabnya. Karena begitu banyak pada zaman ini orang berbicara din tanpa ilmu, belum menguasai tapi tampil. Dia bawakanlah perkataan-perkataan perkataan para ulama, kemudian dia komentar, ya lihat, perhatiin, ini orang alim, bukan talib. Bagaimana dengan orang awam? Jadi ilmu dalam Islam besar, gak boleh sembarangan orang berbicara. Ya? Nah, begitu. Barangkali itu. Ya. Jadi permasalahan pelik, tashih wa tad'if. Jadi orang tidak mengerti. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kencang lagi suara. Permasalahan ilal hadis dengan melihat konteks suara hadis yang dimana Ustaz pernah singgung, bagaimana contoh yang hadis tentang akan jumlah hari yang dari hadis muslim bertentangan dengan nas yang disebutkan tentang awalnya penciptaan Allah SWT di alam ini, dan bagaimana bacain hadisnya. Rawah Muslim fi sahih bab ibtida'i khalqi wa khalqi Adam alaihi salam. Haddathani Sulaym ibn Yunus wa Harun ibn Abdullah qala haddathana Hajjaj ibn Muhammad qala ibn Jurayj akhbarani Isma'il ibn Ulang lagi salatnya, ulang lagi. Haddathani Sulaym ibn Yunus وهارون ابن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال يعني سنتيتو بريدر رجال حجاج بن محمد. Ini Hajjaj bin Muhammad Al-Misisi dengan Sad. Al-Misisi. Ya. Hajjaj bin Muhammad rahimallahu taala rawi thiqatun. Namun pada akhir hayatnya dia ikhtilat. Oleh kerana itu, ketika dia ikhtilat, dia tetap menceritakan hadis. Maka kalau hadis itu diterima oleh sebagian rawi, di saat dia ikhtilat, di saat dia sudah ikhtilat, maka tidak diketahui yang benar dan salah. Saya singgung ini di kitab Al-Masail juga jilid kedua dari sahabat. Enggak capek, ikhwan? Tentang rawi Ibnu Jureid, pembahasan yang panjang sekali. Ibnu Jureid dan derajat hadis la yuharrikuha. Ada hadis yuharrikuha, ada hadis yang menafikan yuharrikuha, la yuharrikuha. Selesai saya berbicara tentang Ibnu Jureid, maka mulai saya membahas tentang hadis la yuharrikuha. Panjang sekali. Dan di sanadnya ada Hajjaj bin Muhammad Al-Misisi. Saya katakan begini, Hajjaj bin Muhammad meskipun ia seorang rawi yang thiqah dan sabit, tetapi di akhir umurnya ia telah ikhtilat. Dalam keadaan demikian, ia masih saja menceritakan hadis. Sedangkan dalam riwayat ini la yuharrikuha, tidak diketahui atau diragukan apakah ia meneriwayatkan sebelum ikhtilaf atau sesudahnya. Terhadap riwayat yang demikian, hukumnya didiamkan atau dianggap lemah sebelum ada keterangan yang tegas atau ada rawi lain yang siqah yang menyetujui riwayatnya. Kenyataannya Hajjaj bin Muhammad telah menyendiri, sehingga kalau kita periksa riwayat-riwayat dari Amir bin Abdullah, dari Abdullah bin Zubair, tidak kita dapati tambahan la yuharrikuha, kecuali dari jalan Hajjaj ini. Begitu, kurang lebih. Ya. Nah, itu Hajjaj. Tetapi rawi yang meriwayatkan dari Hajjaj ada Harun, ada beberapa orang, ada dua orang. Terus Hajjaj menerima dari Ibnu Jureid, seorang mudallis. Dia sudah menjelaskan akhbarani atau akhbarana. Akhbarani Ismail bin Umayyah dan seterusnya sampai kepada Abu Hurairah. Baca matannya. Qal akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi wa qala khalaqa Allahu 'azza wa jalla al-qurbata yawm al-tabt wa khalaqa fiha al-jibal yawm al-ahad wa khalaqa ash-shajar yawm al-ithnayn wa khalaqa al-makruh yawm al-thulatha wa khalaqa an-nur yawm al-arba'a wa batha fiha at-tawwab yawm al-khamis وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر خلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر والليل. ترجمكن. رسول الله صلى الله عليه وسلم memegang tanganku dan berkata, Allah Subhanahu wa Taala menciptakan tanah pada hari Sabtu dan menciptakan di dalamnya pegunungan pada hari Ahad. Dan menciptakan pepohonan pada hari Senin, dan menciptakan keburukan pada hari Selasa, dan menciptakan cahaya pada hari Rabu, dan Allah sebarkan di dalamnya binatang-binatang melata pada hari Kamis. Dan menciptakan Adam setelah Asar pada hari Jumat, yang dimana ia merupakan makhluk yang paling terakhir di waktu terakhir dari waktu-waktu hari Jumat antara Asar. Iya, berarti memang manusia makhluk terakhir yang Allah ciptakan dan pada waktu akhir antara asar dengan malam. Berapa hari di situ? 7 hari. Ini khilaful Quran. Quran mengatakan berapa? Lah, itu kan penciptaan bumi. Quran mengatakan penciptaan bumi berapa? Secara keseluruhan penciptaan langit dan bumi 6 hari. Secara khusus penciptaan bumi berapa hari? 4 hari. Di situ dikatakan 7. ini khilaful Quran. Tentu ada sesuatu. Oleh karena itu, para a'immatul hadis wa ala ra'sihim Ali ibn Madini, Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, dan murid keduanya Al-Imam Al-Bukhari, kemudian para hufaz yang lain dari mutaakhirin Al-Imam Al-Baihaqi, kemudian Syekhul Islam bin Taimiyah, kemudian muridnya Al-Hafidh bin Katsir, dan para ulama yang lain mengatakan hadis ini cacat. Yakni misalnya Syekhul Islam mengatakan fahuwa hadisun ma'lul, hadis ini ma'lul, berpenyakit, yakni penyakit yang membahayakannya, tersembunyi tapi sangat berbahaya. Kemudian beliau menjelaskan keterangan para hufaz. Di antara keterangan para hafiz yang sangat menarik adalah Al-Imam Al-Bukhari. Di kitab tarikhnya, dia menjelaskan bahwa hadis ini sebenarnya perkataan Ka'ab Ahbar, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi sebagian rawi keliru menisbatkan kepada Nabi. Dan kita tahu bahwa salah satu bentuk penyakit hadis, sesuatu yang tadinya mauquf dimarfukan, yang sebetulnya itu adalah perkataan Ka'ab Akhbar yang dikutip oleh atau didengar oleh Abu Hurairah dan dibawakan, dan sebagian rawi seperti dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dhalal, salah. Kan kesalahan rawi berbeda dengan dia buruk hafalan. Karena itu kalau rawi dia salah dan sering salah dan kesalahannya fatal, dia akan lemah. Maka terjadi kesalahan di dalam hadis ini, sehingga dia tersandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Bukhari mengatakan setelah menukil perkataan ulama bahwa kila, ada yang mengatakan bahwa ini adalah perkataan Ka'ab Akhbar, ini al-asah, ini lebih sahih, yakni dinisbahkan kepada Ka'ab Akhbar, ya, disandarkan kepada Ka'ab Akhbar daripada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas kalau terjadi kekeliruan ini, maka dia menyalahi nas Al-Quran. Al-Quran dalam surat Fussilat dengan tegas mengatakan, "Qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada. Dzalika rabbul alamin." Katakan, patutkah kamu kufur terhadap Allah yang menciptakan bumi dalam dua hari, dan kamu jadikan bagi Allah tandingan-tandingan, padahal Allah dzalika rabbul alamin adalah rabbul alamin, wa ja'ala fiha, dan Allah jadikan di bumi ini rawasiha, rawasiha, gunung-gunung, min fawqiha, di atasnya, wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Secara keseluruhannya, jumlah keseluruhannya dari penciptaan bumi dan segala isinya 4 hari. Hadis itu mengatakan 7 hari. Paling tidak 6 hari dikurangi Adam. Nah ini khilaful Quran. Dan ini tentu ada kesalahan dari sebagian rawi. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang menyalahi ketegasan Al-Qur'anul Karim. Tapi sebagian ulama tetap gigih mempertahankan hadis ini sahih, dan mereka menempuh jalan tafsir, ta'wil. selain mengadakan pembelaan terhadap sebagian rawi. Hal ini beberapa ulama. Tapi yang lebih tepat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwa yang sahih adalah perkataan Ka'ab Akhbar. Oleh kerana itu, penyakit-penyakit hadis itu biasanya datang dari rawi-rawi siqat. Itu semua siqat semua. Tidak ada yang tidak siqat di sini. Semuanya siqat. Tapi terjadi kesalahan pada sebagian rawi. Di mana sebagian ulama saya meneliti hadis itu selain dikeluarkan oleh Muslim, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, dan terjadi ittirab, kegoncangan pada Ibnu Jurayj. Sekali waktu dia bilang begini, sekali waktu dia bilang begini. Maka kalau dikumpulkan seluruh sanadnya akan tampak ittirabnya. Barangkali dari Ibnu Jurayj atau dari mana, wallahu alam, kita tidak tahu, tapi pasti terjadi ghalat. Contoh misalnya hadis tentang salat gerhana. Di Sahih Muslim ada 3 kali ruku. Padahal gerhana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya terjadi sekali, yakni pada wafatnya Ibrahim. Tidak mungkin salatnya berulang. Pasti akan terjadi, pasti terjadi kesalahan. Ada karena itu Al-Imam Al-Bukhari tidak meriwayatkan hadis tentang salat gerhana kecuali 2 rakaat, dua kali ruku. Sebagaimana juga Muslim meriwayatkan yang 2 kali ruku, tetapi ada tambahan beberapa kali ruku, tentu terjadi ghalat, yakni salah. Barangkali subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.